yang satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang pagi. Tak kuasa ku memandang datang.